Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kembali dipertemukan untuk melanjutkan kajian kita pada kitab 40 hadis tentang tarbiyah dan manhaj. Pembahasan terakhir kita pada pertemuan sebelumnya adalah sampai dengan hadis yang ke-29, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Di antara faedah yang sudah kita sampaikan dari hadis ini adalah, pertama, tafadhulu al-ulum. Ada keterangan tentang bertingkat-tingkatnya ilmu. Ilmu tentang Al-Quran masuk dalam kategori ilmu yang tingkatannya paling tinggi, karena Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan semua ilmu pada dasarnya, sumber utamanya adalah Al-Quran. Sehingga wajar kalau kemudian Al-Quran ini menjadi salah satu sumber utama bagi umat Islam dalam menjalankan perintah agamanya. Di samping itu, hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentunya juga masuk ke dalamnya. Kemudian faedah yang kedua adalah bahwa mempelajari Al-Quran tidak hanya sebatas mempelajari bagaimana cara membacanya, akan tetapi masuk ke dalamnya mempelajari tentang makna-maknanya dan tafsirannya. Juga belajar bagaimana mengamalkannya. Dan ini yang paling penting. Sehingga dulu para sahabat, sebagaimana telah disampaikan, kalau mereka sudah mempelajari 10 ayat dari Al-Quran, mereka tidak langsung melanjutkannya sebelum betul-betul mereka pahami terlebih dahulu apa makna-maknanya, apa tafsiran-tafsirannya, dan sebelum mereka ketahui kandungan apa yang harus diamalkan dari ayat-ayat tersebut. Kalau sudah sempurna, ya 10 ayat itu mereka ketahui bagaimana cara membacanya, maknanya, tafsirannya, seperti apa aplikasinya dalam kehidupan, dalam menjalankan perintah agama, baru mereka berpindah ke ayat-ayat berikutnya. Nah, ini sudah kita sampaikan ya pada pertemuan sebelumnya. Nah, faedah yang ketiga adalah wafihi, kata al-muallif, anna khairiyata muallimil Qur'an wa muta'allimahu laisat maqsuratan ala halin duna halin au zamanin duna zaman. Sesungguhnya khairiyata, kebaikan bagi muallimil Qur'an, orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an, wa muta'allimihi, dan yang mempelajarinya tidak hanya sebatas pada satu keadaan dan satu waktu saja. Tidak hanya sebatas ketika mereka mempelajarinya saja. Bal hiya khairiyatun daimatun fi kulli makanin wa zamanin wa ala kulli halin. Akan tetapi kebaikannya itu kebaikan yang terus-menerus akan dirasakan baik oleh yang mengajarkannya atau yang mempelajarinya di setiap tempat, di setiap waktu, dan di setiap keadaan. Nah, inilah yang dimaksud dengan khairukum, sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ingat bahwa kebaikan ini tidak terbatas pada satu waktu, satu keadaan, tidak, tapi terus-terusan akan dirasakan di setiap tempat, di setiap waktu, di setiap keadaan. Nah, tentu ini keutamaan yang sangat luar biasa sekali, menjadi motivasi, dorongan tersendiri bagi kita untuk lebih semangat lagi mempelajari Al-Quran dan tidak malas untuk mengajarkannya kepada yang belum mengetahuinya. Qala fahiya khairiyatun fid dunya wa fil barzakh al-qabri wa fil akhirati. Maka kebaikan ini, kebaikan mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran ini adalah kebaikan di dunia, kemudian juga kebaikan di alam barzakh, kuburan, dan kebaikan di akhirat. Fase kehidupan manusia itu kan tiga waktu atau tiga tempat itu. Dunia, kemudian kuburan, kemudian akhirat. Nah, bagi yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran akan mendapatkan kebaikan saat masih hidup di dunia, ketika sudah meninggal bahkan, dan nanti di akhirat. Akan disebutkan masing-masing dalil dan bukti yang menunjukkan hal itu. Qala yu'akkidu dzalika wa yusaddiquhu qaulun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang memperkuat dan yang membenarkan hal itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, ya ummul qauma aqra'ukum aqra'uhum likitabillah. Yang layak dan pantas memimpin orang dalam sholat, memimpin suatu kaum dalam sholat, adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ya. Nah, ini kebaikan di dunia. Nabi mengatakan yang paling pantas, yang paling layak menjadi imam, pemimpin sholat suatu kaum adalah yang paling banyak apa? Hafalan Al-Qur'annya. Maka fa mauqiful imamati mauqifun syarifun wa nabilun. Posisi sebagai pemimpin, sebagai imam, apalagi imam sholat, itu posisi yang mulia, posisi yang tinggi. Wa aulan nasi wa ahaqquhum bihi wa ahaqquhum bihi sahibul Quran. Sementara orang yang paling utama mendapatkan posisi itu dan yang paling berhak mendapatkan posisi itu adalah yang memiliki hafalan Al-Qur'an. Sahibul Quran, ahlul Quran. Ya. Falam yutaqaddamu ashabul amwali amwalihim. Para pemilik harta tidak didahulukan untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi imam dalam sholat, karena mereka punya harta, tidak. Ya. Wala ashabul ansab wal ahsab li ansabihim wa ahsabihim. Demikian juga orang-orang yang dari keturunan terhormat tidak didahulukan untuk menjadi pemimpin sholat, ya, karena keturunan yang dimilikinya atau kemuliaan dalam keturunannya, tidak. Wa innama tuqaddamu ashabul Qur'an li syarifi ilmihim wa rif'ati manzilatihim. Akan tetapi didahulukan ashabul Qur'an, ahlul Qur'an, karena kemuliaan ilmunya, ilmu yang ada padanya. Wa rif'ati manzilatihim, dan karena ketinggian kedudukannya. Ya, apalagi dalam sholat itu kan semua orang sama, gak nampak beda, ya, antara yang kaya, yang dari keturunan bangsawan, semuanya sama, gak ada bedanya. Giliran takbir, takbir semuanya, gak ada istilah takbir orang miskin dulu, kaya belakangan, enggak ada. Giliran sujud orang miskin dulu, yang kaya belakangan, enggak, semuanya sama. Maka yang menjadi pemimpin sholat, jelas itu yang paling utama. Itulah yang mendapatkan kedudukan yang tinggi. Sementara Nabi mengatakan yang berhak mendapatkan posisi itu adalah siapa? Aqra'uhum li kitabillah, yang paling banyak hafalannya terhadap kitabullah, terhadap Al-Quran. Ya. Nah, ini sekali lagi berhubungan dengan kebaikan di dunia. Wa amma khairiyatul barzakh, adapun menyangkut kebaikan di alam barzakh, di kuburan. Fayashhadu laha ma waqa'a fi ghazwati Uhud, yang menjadi buktinya adalah apa yang terjadi pada perang Uhud. Apa yang terjadi pada perang Uhud? Ya. Indama kathura al-qatsla fi tilkal ghazwati, ketika banyak sekali yang terbunuh di peperangan tersebut. Wa syaqqa 'ala as-sahabati radhiyallahu ta'ala anhum an yudfinu kulla mayyitin fi qabrin wahidin, dan membuat kesulitan para sahabat untuk menguburkan, ya, para korban peperangan Uhud itu dalam satu kuburan, atau dalam masing dalam apa satu kuburan, jadi masing-masingnya di satu kuburan. Sangat sulit, saking banyaknya apa jumlah korbannya, ya. Kalau satu orang satu kuburan, ini jelas sangat merepotkan sekali. Fakanu yajma'una bainar rajulaini fi qabril wahidi, akhirnya mereka para sahabat menyatukan dua jenazah dalam satu kuburan. Satu kuburan, dua jenazah. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza ji'a bil mauta yaqulu ayyuhum aktsaru akhdhan lil Qur'an. Nah, di sini buktinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dibawa ke hadapannya, ketika dibawa ke hadapannya korban-korban, ya, atau syuhada lah katakan begitu, syuhada Uhud, sebelum dikuburkan, beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, ayyuhum aktsaru akhdhan lil Qur'an, siapa di antara para jenazah ini yang paling banyak hafalan Qur'annya. Fa idza ushira ila ahadihima qaddamahu fil lahdi, ketika ditunjukkan kepada salah satu dari jenazah itu, maka beliau mendahulukannya untuk dimasukkan ke liang lahat. Ini kebaikan di alam barzakh bagi yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Nah, qala wa ammal khairiyatu fil akhirah, berikutnya kebaikan di akhirat. Fayashhadu laha qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka sebagai buktinya adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Qur'an idza dakhala al jannah iqra was'ad fayaqra wa yas'adu bi kulli ayatin darajatan hatta yaqra akhir shay'in ma'ahu. Dikatakan kepada ahlul Quran ketika masuk ke surga, bacalah dan naiklah, lalu ahlul Quran akan membaca kemudian akan naik setiap satu ayat, naik ke satu tingkatan, hatta yaqra akhir syai ma'ahu, sampai batas akhir tingkatan sesuai dengan bacaannya. Wa fi lafdin akhar, dalam lafad lain disebutkan, yuqalu li sahibil Qur'an iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid darid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin kunta taqra'uha. Akan dikatakan kepada ahlul Qur'an, bacalah dan naiklah. Ya. Perlahan-lahan saat membacanya, sebagaimana kamu membacanya secara tartil di dunia. Karena sesungguhnya kedudukanmu di surga itu tepat di akhir ayat yang kamu telah hafal, kamu telah baca, kamu biasa baca saat di dunia. Jadi seseorang di surga itu akan ditempatkan pada kedudukan, ya, pada tingkatan yang disesuaikan dengan sejauh mana dia membaca Al-Qur'annya saat di dunia. Semakin banyak sering membaca Al-Qur'an, semakin banyak hafalannya, semakin semangat mempelajari makna tafsir Al-Qur'an, maka akan semakin tinggi tentunya, ya, tingkatan dan kedudukannya di surga. Nah, inilah sekali lagi yang menjadi bukti bahwa kebaikan yang akan diperoleh orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan mempelajarinya itu tidak hanya sebatas kebaikan di satu waktu, di satu keadaan, tapi akan terus-menerus dirasakannya di dunia, di alam kubur, sampai di akhirat. Ya. Qala fahris ra'aka Allah Ta'ala ala an tanala hadhil khairiyyata. Maka bersungguh-sungguhlah, semoga Allah menjaga Anda untuk mendapatkan kebaikan yang seperti ini. Kebaikan apa lagi yang kita inginkan kalau bukan kebaikan di dunia dan di akhirat, plus di alam barzakh sebagai persinggahan pertama sebelum kita menuju ke akhirat. Makanya doa yang selalu dibaca oleh Nabi, bahkan dianjurkan, diajarkan kepada kita untuk selalu kita baca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Rob, berikanlah kebaikan untuk kami di dunia dan di akhirat. Kebaikan sudah ada di hadapan kita, kebaikan sudah diperlihatkan, disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam kepada kita, yaitu saat kita mengajarkan dan mempelajari apa? Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Nah. Wabdzul juhdaka fi dzalika. Kerahkan semangatmu untuk itu. Wa qabla dzalika wa ma'ahu wa ba'dahu sal rabbaka at-tawfiq wa tsabat. Sebelum dan sesudah itu, mintalah kepada Rabbmu taufik dan kekokohan, ya. Karena walau bagaimanapun ini hubungannya dengan taufik. Ada orang yang rumahnya dekat masjid, sering dengar orang-orang baca Quran di masjid, tapi dia sendiri enggak pernah baca Al-Qur'an. Kenapa begitu? Karena ini urusannya urusan apa? Taufik, ya. Maka sebelum dan sesudahnya minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kekokohan agar diberikan kemudahan untuk punya kesemangatan membaca dan mengajarkan Al-Qur'an. Wa sataru minallahi ta'ala ma yasurruka wa yashrahu sadruk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Anda akan melihat, ya, adanya kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Wa yashrah sadrak, dan kelapangan dadamu. Nah, karena itu, maka falyatanafasil mutanafisun. Hendaknya berlomba-lomba. Sediakan waktu untuk membaca Al-Qur'an. Pada salat subuh misalnya, atau di waktu-waktu yang kita ada kesempatan senggang di situ, gunakan untuk membaca Al-Qur'an. Karena ini sangat menentukan sekali dengan kedudukan kita nanti di surga. Ya, enggak main-main. Qala wa fihi faidah lainnya. Al-hirsu ala al-mudawamati ala ta'allumil Qur'ani wa ta'limihi. Al-hirsu ala al-mudawamati ala ta'allumil Qur'ani wa ta'limihi. Pentingnya menanamkan kesemangatan untuk continue mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya Karena yang dibutuhkan itu kontinuitas, ya, mudawamahnya. Gak sedikit orang yang hanya semangat di awal, tapi terus kesananya berhenti. Ini sangat tidak disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang seperti ini. Nabi sampai mengatakan kepada sahabatnya, la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Kamu jangan seperti si fulan, pada awalnya dia semangat sholat malam tapi kemudian loyo, tidak lagi melakukan sholat malam. Jadi semangatnya jangan hanya semangat di awal, butuh kontinu, butuh mudawamah, ya. Makanya salah satu faidah yang terkandung di hadis ini adalah pentingnya menanamkan kesemangatan untuk terus kontinu mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Libaqai hadhil khairiyatil azimati, supaya kebaikan yang agung ini, ya, kebaikan yang agung ini dalam mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran tetap ada, tetap bisa dirasakan, tidak terputus. Walhadharu mimma yashubuha aw yukadiruha, dan harus selalu waspada dari segala hal yang bisa mempengaruhinya dan mengotorinya. Ya, jauhi perkara-perkara yang membuat kita malas membaca Al-Quran, malas mempelajari tafsir Al-Quran, malas mengetahui makna-makna Al-Quran, malas mentadaburi Al-Quran. Ya. Qala dakhulu ala Kurzin ibn Wabrah wa huwa yabki. Nah, dulu ada banyak orang masuk menemui Kurzun bin Wabrah. Saat itu beliau menangis. Faqala, kemudian beliau mengatakan, innal baba lamujafin wa innas sitra lamurhab. Sesungguhnya pintu ini tertutup rapat, tirai pun sudah terurai. Wa madakhala alayya ahadun wa qad ajiztu an juz'i. Enggak ada seorang pun yang masuk ke tempatku melainkan aku tidak lagi sanggup membaca atau menghafal satu juz Al-Qur'an. Wa ma adhunnuhu illa bidzanbin. Aku kira ini gara-gara dosa. Ya. Wa ma adri ma hu. Aku enggak tahu apa. Ini yang dilakukan oleh para salaf. Segera introspeksi ketika mereka merasa kesulitan menghafal Al-Quran atau malas membaca Al-Quran. Yang mereka ingat dosa. Aku kira ini karena gara-gara apa? Dosa. Nah, dosa berarti salah satu hal yang bisa mengotori, mempengaruhi kesemangatan kita dalam membaca Al-Quran, dalam mempelajari Al-Quran. Kalau membacanya saja sudah malas, mempelajarinya sudah malas, terus bagaimana dengan mengamalkannya? Ya, nah, kalau para salaf dulu sampai nangis ini, ketika dia nggak mampu membaca, hatta satu juz nggak mampu membaca, menghafal pun sulit. Yang diingat adalah dosa. Kukira ini karena dosa. Aku nggak tahu apa itu. Ya, nah, maka kesemangatan perlu terus ditumbuhkan. Ya, nah. Wa fihi, kemudian faedah berikutnya. Anna min thamarati tilkal khairiyah annaha tusahhil intiza'ul adillah wasyawahidu minal Qur'an. Di antara buah dari kebaikan yang didapat, ya, di antara buah dari kebaikan yang didapat, kebaikan mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkan dan mengajarkannya adalah tusahhilu intiza'ul adillah, dimudahkan mengambil dalil dan bukti-bukti penguat tentang satu hukum dari Al-Qur'an. Ya. Jelas orang yang sering membaca apalagi berusaha untuk menghafal, dia akan selalu ingat ayat-ayat dan tahu ayat ini berhubungan dengan apa, ayat ini berhubungan dengan apa. Jadi ketika dia berbicara itu dia akan kutip, sangat mudah sekali bagi dia untuk mengutip ayat yang berhubungan dengan pembicaraannya. Gitu. Ini salah satu buah dari apa? Kebaikan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, ingat, mempelajari Al-Quran bukan hanya sekedar membacanya, tapi juga memahami makna-makna dan tafsirannya. Ya, lewat, kalau kita sering membaca satu ayat, terus kita perhatikan tafsirannya, kita pelajari tafsirannya itu, insya Allah saat kita berbicara, kemudian kita butuh untuk mendatangkan dalil, maka akan dimudahkan. Ya, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Abu Abdullah bin Bishr Al-Qattan, Abu Abdullah bin Bishr Al-Qattan mengatakan, "Ma ra'aitu ahsana intiza'an lima arada min ayil Qur'an min Abi Sahl bin Ziyad." Aku enggak pernah melihat ada orang yang bagus sekali ketika mengambil dalil dari Al-Quran sesuai dengan apa yang diinginkannya daripada Abu Sahal bin Ziyad. Mungkin kalau kita bahasakan ini orang kayak komputer gitu, langsung cak-cak bicara, langsung dalil, langsung dalil. Ya, Al-Quran sudah di sini, di otaknya. Subhanallah. Nah, Abu Sahal bin Ziyad, kana jarana, dia dulu tetangga kami. Wa kana yudimu sholata lail wa tilawah. Dia itu orang yang terus selalu mengerjakan sholat malam dan baca Quran. Jadi ada waktu-waktu di mana dia baca Al-Quran. Falikathrati darsihi soral Quran ka'annahu baina ainai. Karena seringnya dia tadarus mempelajari Al-Quran, maka Al-Quran itu seolah-olah ada di hadapan matanya. Seolah-olah dia itu melihat Al-Quran. Luar biasa. Dan gak mustahil ada orang yang seperti ini. Dulu itu di Yaman ada seorang imam, ya, di ma'had, di pondok. Ada seorang imam yang 10 hari terakhir itu, atau selama 1 bulan di bulan Ramadan, itu hatam Quran sekian kali. Dia jadi imam. 30 juz. Sekian kali selama Ramadan itu. Dan tidak ada yang salah. Subhanallah. Gak ada yang salah. Malah makmumnya kita yang gempor, ya kan? Bagaimana bisa satu malam sekian belas juz, sekian puluh juz hafal, seolah-olah Quran ada di depan matanya. Nah, hadis juga sama. Ini tidak hanya menyangkut soal Quran saja, hadis juga sama. Orang yang mempelajari hadis, sering membaca hadis, menghafal hadis juga sama. Nanti hasil akhirnya hadis itu seolah-olah ada di depan matanya. Dan sangat mudah sekali bagi dia untuk mengambil dalil dari hadis ketika dibutuhkan dalam pembicaraannya. Ya. Ada juga dulu itu, ya, orang di Yaman juga sama. Awal hadis, Masya Allah. Sahih Bukhari itu sudah di luar kepalanya. Jadi kalau khutbah isinya itu bab, judulnya itu bab. Ini dan ini dan ini dan ini, kemudian disebutkan hadis, hadis, hadis dari awal sampai akhir hadis. Seperti di depan kedua matanya hadis itu, luar biasa. Dan sudah menikmati kehidupannya dengan hadis, setiap kali ketemu dengan temannya itu meminta hadis. Ayo, mana aku pengen hadis. Ditantang orang-orang, ayo aku pengen hadis. Artinya kita dituntut untuk baca hadis, nanti dia akan balas dengan baca hadis. Ayo, datangkan lagi. Nah, kalau kita hafalan cuma satu hadis, itu pun tidak lancar sebagaimana. Sementara dia 10 hadis, atau 20 hadis. Kita sampaikan satu hadis, dia baca 20 hadis. Jadi tidak menutup kemungkinan ada orang yang seperti ini di zaman sekarang. Sangat mungkin sekali, baik hafalan Qur'annya maupun hafalan apa? Hadisnya. Qala wa fihi, berikutnya faedah lain. Min samarati tilkal khairiyah aydan al-barakatu fi tahsilil ilmi wa ghairihi. Nah, termasuk kebaikan yang terkandung dari mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, ya, buahnya, ya, buah dari kebaikan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya adalah keberkahan. keberkahan dalam mendapatkan ilmu. Nah, keberkahan dalam mendapatkan ilmu itu artinya akan lebih cenderung dimudahkan. Karena berbagai macam disiplin ilmu, kata para ulama, kuncinya itu sebenarnya ada di Al-Quran. Kuncinya ada di Al-Quran. Makanya siapa yang berusaha, ya, mempelajari, menghafal, memahami makna-maknanya, itu nanti ketika mempelajari disiplin-disiplin ilmu lainnya, ilmu-ilmu agama, akan merasakan kemudahan. Qala awsa al-faqihu Ibrahim bin Abdul Wahid al-Maqdisi Abbas ibn Abd al-Daim faqala. Dulu al-faqih Ibrahim bin Abdul Wahid al-Maqdisi pernah menyampaikan wasiat kepada Abbas bin Abdul Daim. Faqala, kata Ibrahim, aktsir min qiraatil Qur'an, perbanyaklah membaca Al-Qur'an, wala tatruku, jangan sekali-kali kamu tinggalkan. Fa innahu yatayassaru laka alladhi tatlubu ala qadri ma taqra, sebab apa yang kamu cari itu akan dimudahkan sesuai dengan apa yang kamu baca dari Al-Qur'an, atau sejauh mana atau seberapa banyak, ya, seberapa sering kamu baca Al-Quran. Ini makanya beliau mengatakan aktsiru min qiraatil Quran, perbanyak baca Al-Quran, jangan sekali-kali kamu tinggalkan. Apa yang kamu inginkan itu akan dipermudah sesuai dengan banyaknya kamu membaca Al-Quran. Berarti semakin banyak, semakin sering membaca Al-Quran, maka akan semakin mudah apa yang kita inginkan untuk bisa kita capai. Qala faru'aitu dhalika wajarrabtuhu kathiran, fakuntu idha qara'tu kathiran tayassara li min sima'il hadis wa kitabatihi al-kathir wa idha lam aqra' lam yatayassar li. Kata Abbas ketika mendapatkan wasiat itu, aku pun mencoba, ya, membaca Al-Quran. Nah, mempersering membaca Al-Quran. Maka hasilnya, kalau aku sering baca Al-Quran, menjadi mudah bagiku menghafal hadis, mendengarkan hadis, bahkan menulis hadis. Tapi kalau aku tidak baca Al-Quran, aku tidak diberi kemudahan untuk itu. Berbagai macam disiplin ilmu, ya, itu tingkat kesulitannya ketika mempelajari memang berbeda-beda. Tapi semuanya akan menjadi mudah ketika kita, ya, semangat membaca Al-Quran, berusaha untuk menghafalnya, memahami maknanya. Ini termasuk buah dari kebaikan, ya. Qala wa fihi, kemudian faedah lainnya, anna min luzumi dhufri bitilkal khairiyah ma'al iqra zuhuru atharil qudwa fi mu'allimil Qur'an. Termasuk dari keuntungan dengan mendapatkan kebaikan dari mempelajari dan mengajarkan Al-Quran adalah zuhuru atharil qudwah fi mu'allimil Quran, nampaknya dampak dari Al-Qudwah, kebaikan pada orang yang mengajarkan Al-Quran. Artinya orang yang mengajarkan Al-Quran itu orang yang memang sangat kentara sebagai panutan. Ya, ini pengaruh dari kebaikan. Nah, bagaimana tidak, Nabi mengatakan khairukum, sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ya, kebaikan itu nampak di mana setiap orang yang semangat mempelajari dan mengajarkan Al-Quran itu akan terlihat menjadi panutan di tengah-tengah umat. Wasafa al-imamu al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala ba'dal muqri'in alladhina adrakahum fakana mimma qala anhum. Dulu Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala beliau menyebutkan beberapa sifat, ya, orang-orang yang ahli Al-Qur'an yang pernah dijumpainya, di antaranya Ibrahim bin Falah. Apa kata Imam Adz-Dzahabi? Ibrahim bin Falah kana salihan khairan wa quran mahiban hasan as-samti jayyid al-ma'rifah bil hadis kathir al-fadail ma'rufan bil adalah wa diyanah. Ibrahim bin Falah ini orang yang soleh, pilihan, orang yang tenang, penuh wibawa, akhlaknya baik, ya, dan baik sekali pengetahuannya tentang hadis, banyak keutamaannya, dikenal adil dan dikenal kuat dalam berpegang teguh kepada prinsip agamanya. Jadi pujian-pujian mengalir kepada orang-orang yang memang dikenal sebagai muallimul Quran, pengajar Al-Quran. Ya, ini juga sekali lagi seperti yang tadi kita sampaikan, buah dari kebaikan yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau bicara soal kebaikan, jelas luas, jangkauannya itu luas, ya. Tidak ada satu kebaikan pun melainkan pasti ada buah darinya, ya. Nah, ini diantara buah dari kebaikan yang diperoleh orang yang mengajarkan Al-Quran dan juga yang mengajarkannya. Nah, kedua, Yahya bin Ahmad kana basiran bil qiraat tamas sakinah hasan ad-diyanah kathir at-tawadhu wal haya. Yahya bin Ahmad ini orang-orang yang sejaman dengan Imam Dzahabi, ya. Imam Dzahabi menjumpai mereka, melihat langsung mereka. Kana basiran bil qiraat, Yahya bin Ahmad ini orang yang paham sekali soal qiraah, ilmu-ilmu tentang qiraah Al-Qur'an. Tamas sakinah, luar biasa, ya, kepribadiannya, ketenangannya. Hasanat diyanah, baik agamanya. Katsirat tawadhu wal haya, selalu rendah diri dan kuat sifat malunya. Lalu Abu Bakar bin Muhammad kana syaihun hasanan khayran muwatta al-aknaf majmu' al-fadail lahu hurmah wa jalalah wa ni'ma syaih kana. Abu Bakar bin Muhammad, beliau kata Imam Dzahabi seorang syaih yang baik, pilihan, ya, tenang, enggak pernah mengganggu orang lain. Majmu' al-fadail, terkumpul padanya sekian banyak keutamaan, memiliki kehormatan, keagungan, dan beliau ini sebaik-baik syekh. Lalu Abu Bakar bin Yusuf kana arifan bil qira'ah qa'iman 'alaiha. Abu Bakar bin Yusuf adalah orang yang ngerti tentang ilmu qira'ah Al-Qur'an. Qa'iman 'alaiha, selalu membaca Al-Qur'an dengan baik, ya, di saat sholat. Jamal fadail, banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Kathiral mahasin, banyak sekali kebaikan-kebaikannya. Hasanat tawaddud, selalu nampak kasih sayangnya kepada orang lain, baik akhlaknya. matinat diyanah, kuat agamanya, tamal adalah, sempurna ya, keadilannya. Yang terakhir Ahmad bin Mukmin, kana min khiyari suyuh, beliau ini termasuk syekh pilihan, dayinan wa tawadu'an wa fadilatan, kuat agamanya, tawadu, memiliki keutamaan ma'rifatan bil qiraah, dan pengetahuan soal ilmu qiraah Al-Qur'an. Jadi tidak ada hal yang disebutkan tentang mereka yang dikenal mu'alimul Qur'an, mereka yang dikenal muta'alimul Qur'an, orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an, melainkan kebaikan semuanya. Ya, yang ada pada diri mereka adalah kebaikan, dan itu buah dari mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, qauluhu ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Di dalam hadis telah Nabi mengatakan khairukum, sebaik-baik kalian. Nah, tadi sudah kita urai makna apa? Khairukum ini. Di mana sebaik-baik atau kebaikan yang terkandung di dalamnya menyangkut kebaikan dunia, barzakh, dan juga apa? Akhirat. Kemudian ada banyak buah dari kebaikan yang dihasilkan itu. Lalu kata Nabi, ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Fihi as-sabru wal musabaratu lil mu'allimi wal muta'allim. Dalam kalimat ini, kalimat mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya, itu ada perintah untuk sabar dan menguatkan diri untuk selalu sabar, terutama bagi para pengajar Al-Quran dan para pelajar Al-Quran. Ya. Yang mengajarkan Al-Quran juga butuh sabar, yang mempelajari Al-Quran juga butuh sabar, karena bisa jadi memakan waktu yang tidak sebentar. Ya. Butuh waktu, tidak secepat yang dibayangkan. Apalagi ini menyangkut agama, ya, bukan ilmu dunia. Ya. Ilmu dunia enggak dipelajari juga bisa. Tapi kalau ilmu din itu harus dipelajari. Butuh waktu, butuh perjuangan, ya, butuh usaha, butuh tekad. Makanya harus sabar. Kalau tidak sabar, ya bubar. Gak bisa ya. Seorang pengajar Al-Quran harus sabar, karena yang belajar Al-Quran itu ada yang cepat, ada juga yang lambat, ada yang hafalannya memang cepat, kuat, ada yang lemah ya. Yang belajar Al-Quran juga sama, mungkin awal-awal ketika baca Al-Quran banyak salahnya, sehingga harus mengulang sekian kali satu kata saja kudu samingueun misalnya gitu ya, karena susah sekali menyebutkan huruf-huruf atau apa namanya berkaitan dengan tajwidnya dan seterusnya. Jadi harus sabar kedua-duanya, baik mu'alim ataupun muta'alimnya. Fahada min mawatin mujahadatin nafs, maka inilah letaknya mujahadatun nafs, kesungguhan jiwa di sini dibutuhkannya kesungguhan. Wa yaqibu dzalika al-fauz wadh-dhufr, namun akan diakhiri dengan kemenangan dan keberuntungan ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang menampakkan perjuangannya di jalan kami, kesungguhannya di jalan kami, kami akan memberikan hidayah, petunjuk kepadanya, kemudahan-kemudahan ya. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, karena mempelajari Al-Quran itu juga termasuk kebaikan. Sebagaimana kebaikan yang lain tidak mudah untuk bisa kita kerjakan, maka kebaikan mempelajari Al-Quran pun gak mudah. Ya, butuh perjuangan untuk bisa mendapatkannya. Maka Sa'i ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bid'a sinin fi suratil Baqarah. Lihat dulu. Sampai disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar itu menghabiskan waktu sekian tahun hanya untuk mempelajari surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah sampai sekian tahun. Satu surat loh. Ya. Nah. Tapi setelah itu kan beliau mendapatkan hasil yang juga istimewa. Nah. Wa qala Abu Bakar bin Ayyash, qara'tu al-Qur'ana 'ala 'Asim bin Abi Najud, fa kana ya'muruni an aqra' 'alayhi fi kulli yawm ayatan la azidu 'alayha. Kata Abu Bakar bin Ayyash, saya membaca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an kepada 'Asim bin Abi Najud. Beliau itu menyuruhku untuk membaca, belajar membaca kepadanya setiap hari itu cuma satu ayat. Gak boleh lebih. Subhanallah, satu hari satu ayat, tidak boleh lebih. Coba bayangkan, berarti kan butuh waktu yang memang panjang. Dan disinilah ya, kenapa tadi dikatakan butuh apa? Sabar. Dan terus ya, menguatkan untuk bersabar. Satu hari satu ayat. Mungkin kalau kita bilang rek irang geus na ieu teh. Gitu kan? Terus aja setiap hari satu ayat satu ayat. Wa yaqulu inna hadza athbatu laka. Abu Bakar bin Ayyash kemudian mengatakan kepadanya, inilah yang lebih baik buat kamu. Nanti akan mengakar kuat dalam dirimu. Biarpun satu hari satu ayat. Falam aman an yamuta syaikh qabla an afrog minal Qur'an. Fama ziltu atlubu ilahi hatta adhina fi khamsi ayat kulli yaumin. Kata ini ya, 'Asim bin Abi Najud, aku ini gak merasa aman, khawatir syekhnya meninggal. Khawatir saya meninggal kalau cuma satu ayat satu hari, bisi keburu maut tihula gitu. Belum selesai ini. Akhirnya apa? Famazil tu'at lubu ilaih. Aku terus meminta kepadanya untuk ditambah, jangan satu ayat lah sehari. Sampai akhirnya diberi izin. Ya udah kalau begitu, 5 ayat satu hari. Satu hari 5 ayat. Dan menurut kita masa detik ini, ya, satu hari 5 ayat. Namun kata penulis, wahada yakhtalif bihasbi ma yarahul muallim linaf'il muta'allim. Dan ini berbeda-beda kondisi dan keadaannya, tergantung sejauh mana si muallim itu melihat kemanfaatan untuk yang belajarnya, yang muta'allimnya. Kalau misalnya mampu 10 ayat satu hari, ya enggak masalah. Ya. Artinya kembali kepada muallimnya. Tapi di sini yang perlu untuk kita garis bawahi adalah kesabaran lo. Kesabaran yang mereka tampakkan. Dan ini yang perlu untuk dicontoh, ini yang patut untuk diikuti, kesabarannya. Butuh waktu, apapun itu. Ya. Kalau untuk urusan dunia saja kita mampu bersabar, dari pagi sampai sore nunggu antrian, mampu bersabar. Lah terus kenapa membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, terus tidak bersabar? Coba. Kalau kita bersabar antri dalam urusan dunia, enggak ada pahalanya. Capek no ayat tunuh. Tapi kalau bersabar mempelajari Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, itu berpahala loh. Satu huruf saja berapa kebaikan? 10 kebaikan coba. Satu ayat tuh sekian huruf. Kalau diulang-ulang terus dibaca, terus dibaca, terus dibaca sampai hafal, itu kan bertumpuk kebaikannya. Nah, dibaca misalkan satu ayat, diulang lagi baca satu ayat sampai lancar membacanya, itu sudah bertumpuk kebaikan di situ. Sabar. Farahimallahu taala salafana ma'a'zama himamahu. Maka semoga Allah subhanahu wa taala merahmati para salaf soleh kita, ya, begitu besar kesemangatan dan kesungguhan mereka. Nah, satu faidah lagi insyaallah. Qala wa fihi, kita lewati beberapa kalimat. Fadlu majalisi ta'limil Qur'an. Dalam hadis ini juga ada keterangan tentang keutamaan majlis mempelajari Al-Qur'an. Mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Wa mimma yazidu dzalika ta'kidan qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yang lebih menambah kuatnya keterangan itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah, yatsluna kitaballah, mereka membaca kitabullah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyat humur rahmah, rahmat akan meliputi mereka, wa haffat humul malaika, malaikat akan mengelilingi mereka, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisinya. Nah, keutamaannya sangat besar. Halaqah Al-Qur'an yang isinya belajar baca Al-Qur'an, mempelajari makna dan tafsiran-tafsirannya. Keutamaannya sangat luar biasa, ya. Ada ketenangan, ada rahmat, malaikat ya akan senantiasa mengelilingi, dan Allah pun akan menyebut-nyebut kaum atau orang-orang yang ada di majlis tersebut di sisinya. Kita cukupkan sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.